Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Telah sampai kepada kami berita atas wafatnya seorang alim min ulama'il ummah, seorang alim yang betul-betul menerapkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kunu rabbaniyin, jadilah engkau sebagai rabbaniyin, bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kalian ajarkan daripada Alkitab, dan bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kalian pelajari. Seorang alim rasikh fil ilm, ya, al-allamah al-faqih al-usuli, yeah, Abu Abdul Aziz Ubaid bin Abdullah al-Jabiri hafizahullah ta'ala rahimahullah, hari ini telah sampai kepada kita berita wafatnya beliau. Maka tidak ada yang bisa kami ucapkan melainkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kepadanya lah akan kembali semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya. Lillahi ma'a'ta walahu ma'akhad. Semua milik Allah. Allah yang memberi dan Allah yang berhak untuk mengambilnya. Ya. Maka ini adalah sebagai ta'ziyah atau sebagai penghibur diri kaum muslimin atas wafatnya alim min ulama'il ummah. Tentunya sebuah kepastian, yaitu kematian ini akan menimpa siapa saja. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seseorang dengannya. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, atau kehidupan dan kematian, sebagai ujian, ya, sebagai ujian bagi manusia. Yang kemudian seorang mukmin, sebagaimana dijelaskan oleh ba'du salaf, ya, ketika mereka wafat maka langit pun akan menangis ketika dia terbiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dia biasa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, terlebih lagi seorang alim yang senantiasa istiqamah di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas manhajus salaf, semisal guru kita Syekhuna Al-Allamah Ubaidin Al-Jabiri rahimahullah. Ya, siapa yang tidak mengenal beliau? Bagi mereka yang berkecimpung di dunia dakwah, maka beliau adalah seorang walid daripada dakwah ini. Beliau adalah seorang bapak bagi salafiyin, bagi ahlus sunnah wal jamaah, min masyarikil ard wa magharibaha. Ya. Maka lebih daripada hanya seorang mukmin. Kita tidak ghulu, namun demikian hakikatnya, ya, kita tidak mentazkiyah siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tazkiyah kepada beliau. Ya, namun kami menyangka demikian secara zahir. Ya, beliau adalah seorang alim yang aktif di dalam dunia dakwah. Ya. Menerima banyak masyakil-masyakil yang ada. Ya, menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan di dunia ini, ya, dari ujung ke ujung dunia. Ya, beliaulah Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri Hafidz rahimahullah. Ya. Kematian adalah sebuah ujian, ya. Al-matlub adalah taqwa Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian berupa kematian. Bertakwa kepada Allah, karena memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ini pasti akan merasakan yang namanya kematian, tidak terkecuali ulama-ulama mereka. Ya. Tidak terkecuali ulama-ulama mereka. Masih banyak lagi, ya, dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang kepastian yang namanya al-maut. Ya. Maka langit pun menangis atas wafatnya seorang mukmin, terlebih lagi seorang alim min ulama'ihim. Ya. Secara khusus alim min ulama'i sunnah. Datang sebuah riwayat yang datangnya dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menyatakan, ya, bahwasanya mautul alim thulmah. Ya. Kematian seorang ulama adalah thulmah. La yasuddaha makhtalafa al-lail wa an-nahar. Kematian seorang ulama itu adalah sebuah kekosongan. Sebuah apa? Sebuah kekosongan ilmu, ya. Tidak akan bisa tertutupi selama langit dan bumi ini, selama siang dan malam ini masih tetap berbeda. Ya. Ini adalah sebuah ibarat dari beliau rahimahullah sebagai pengingat bagi umat ini agar mereka betul-betul menjaga, ya, ulama-ulama mereka. Karena bimautihim al-halak, dengan wafatnya ulama adalah sebuah kebinasaan umat, ya, sebuah kebinasaan umat. Dan ini adalah sebuah pertanda semakin dekatnya kita terhadap hari akhir, ya, karena tidak ditegakkan sa'ah yaumul qiyamah hatta sampai yaqilil ilm wa yudhhiril jahl. Ilmu itu semakin sedikit dan kejahilan semakin merajalela. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih al-Bukhari pernah menyatakan, innallaha la yanzi'ul ilm intiza'an min suduril rijal. Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan mencabut begitu saja ilmu dari hati-hati manusia. Walakin yaqbidul ilm atau yanzi'ul ilm biqabdhi al-ulama. Namun ilmu itu akan dicabut dari hati-hati rijal, sehingga tidak ada lagi mereka-mereka yang memberikan irsyadat, sehingga tidak ada lagi mereka-mereka yang memperingatkan umat ini, ya, bimautil ulama, dengan wafatnya para ulama. Hatta la yubki aliman, sehingga tidak tersisa sedikit pun seorang alim di muka bumi ini. Ittakhadha an-nas ru'usan juhalan, dan manusia menjadikan pembesar-pembesar, menjadikan pengganti daripada para ulama tersebut dari kalangan orang-orang. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilm fa dhallu wa adallu, maka mereka pun akan ditanya dan berfatwa dengan tanpa ilmu, kemudian mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Maka ini pun dijadikan sebagai tanda semakin dekatnya kita kepada hari akhir. Ketika sebuah lubang, la yasudduha, kata Al-Hasan tadi, sebuah lubang yang tidak bisa tertutupi, kekosongan yang tidak ada yang bisa menggantikan, maka akhirnya apa, manusia menjadikan orang-orang jahil, ya. Dan ini diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada sanawat khada'at, ya, tahun-tahun yang menipu, yang dimana pada tahun-tahun itu yusaddaq fiha al-kadzib, orang yang berdusta dianggap jujur, ya, dan sebaliknya yang jujur dianggap dusta, dan orang-orang yang amanah dikhianati, ya. Ini sanawat khada'at. Dan yantiqu fiha ruwaibidha, dan pada tahun-tahun itu, pada masa-masa itu akan berbicara para ruwaibidha. Qalu wa man ruwaibidha, siapa itu ruwaibidha? Rajulun tafih yatakallam fi amril ammah, seorang yang bodoh, seorang yang jahil, bahkan lebih daripada itu berbicara tentang urusan-urusan kibar, urusan-urusan besar. Maka sepantasnya kaum muslimin merasa takut dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kematian ulama-ulama mereka, ulama-ulama rabbaniin, ulama-ulama yang membimbing umat ini di atas kitab wa sunnah, yang membimbing umat ini agar mereka senantiasa di atas manhaju salaf, yang memperingatkan manusia atas kejelekan-kejelekan. Karena ini adalah fungsinya para ulama. Mereka adalah warasatul anbiya, mereka adalah para pewaris para nabi. Karena al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, mereka tidak mewariskan harta, namun mereka warrathul ilm, mewariskan ilmu untuk kita ambil. Dan para anbiya sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan, ma min nabiyyin qabli, tidaklah seorang nabi sebelumku, illa wa haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum, maka seharusnya baginya untuk menyampaikan kebaikan yang telah ia ketahui untuk umatnya, wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan para ulama pun memperingatkan umatnya daripada kejelekan-kejelekan apa yang telah ia ketahui, ya, untuk umatnya. Ini jelek, ini benar, ini khamr haram, ini adalah perkara yang disyariatkan. Maka itu adalah wudhifahnya para anbiya dan dilanjutkan oleh para ulama, ya, dilanjutkan oleh para ulama. Maka kami pun mengira dan menyangka beliau demikian adanya. Ya. Guru kita Syekh Ubaidin Al-Jabiri, ya, tidaklah fitnah yang muncul kecuali beliau pun ada andil di sana dalam membongkar syubhat-syubhatnya ahlul batil. Ya. Tidak terkecuali apa yang terjadi di negeri kita ini. Ya. Tidak terkecuali apa yang terjadi di negeri kita ini. Ya. Beliau pun berbicara tentang Ahmad As-Surgati, ya, pendiri sebuah organisasi besar di Indonesia, yaitu Al-Irsyad. Ya. Ketika dipaparkan kepada beliau tentang akidah-akidahnya yang menyimpang, ya, maka beliau pun berbicara bahwasanya ini adalah akidah yang tidak benar. Ya. Sebagaimana kita tahu, ya, dan ini tersebar, ada, bisa dibaca di tulisan-tulisan murid-murid daripada Ahmad As-Surgati rahimahullah, semoga Allah mengampuni beliau, ya, tentang manhaj batil yang mengadopsi dari pendahulu-pendahulunya, semisal Rashid Ridha dan yang mengikuti manhajnya, ya, Muhammad Abduh, mengingkari banyak hal daripada permasalahan-permasalahan i'tiqad, termasuk nuzul Isa, turunnya Isa, ya, ya, dan seterusnya. Bahkan di antara yang diucapkan adalah khalt bainal haq wal batil, mencampur adukkan antara al-haq dan batil. Yang menyatakan Syiah ini Syi'ina, Syiah ini Syiahnya kami, kemudian Wahhabi Wahhabina, ya, yang semakna dengan itu, mencampur adukan antara hak dan batil. Maka beliau pun berbicara, sebagaimana pernah kami tanyakan secara langsung mengisi daurah di kota Hadramut. Ya, pernah kami sampaikan pertanyaan tersebut dan dijawab melalui perantara Syekh Dr. Muhammad bin Ghalib hafizahullah, ya. Beliau al-'allamah Ubaidin Al-Jabiri, ya. Dan beliau adalah seorang alim yang mumayyiz, ya, yang punya karakteristik yang berbeda dengan yang lain, dengan kelemahan beliau, ya. Namun subhanallah, ya, ilmu yang beliau sampaikan ini atau metode yang beliau sampaikan ini luar biasa, ya, murattab, betul-betul rapi, ya, ya, dan tidak dimiliki oleh banyak di antara para ulama. Rapi dari sisi menyampaikan dalil, ya, dari sisi ihtimamnya beliau terhadap taksim, ya, itu di pembagian-pembagian dibagi menjadi sekian, ya, untuk memudahkan para thullabul ilm, ya. Maka ini adalah sebagai penghibur, ya. Wa illa hati ini sangat bersedih dengan ditinggalnya seorang alim, karena dengan wafatnya beliau adalah al-halak, kebinasaan, sebagaimana diberitakan oleh Nabi SAW tadi telah kami sampaikan. Ilmu itu akan dicabut dengan dicabutnya ulama-ulamanya, maka setelahnya akan semakin jelek daripada sebelumnya. Oleh karena itu sebagian salaf pernah ditanya, ma halakul ummah, bagaimana umat ini akan binasa, ya, bagaimana umat ini akan binasa. Maka dijawab, bimautil ulama, umat ini akan binasa dengan diwafatkannya para ulama. Maka ar-raziyah kullar raziyah, ya, hakikat daripada musibah, musibah yang besar adalah bimauti man yamutu min ajlihi khalqun kathir. Ya. Musibah yang terbesar adalah dengan diwafatkannya seseorang yang karena wafatnya orang tersebut mati banyak makhluk ini. Maksudnya mati banyak makhluk ini adalah jauhnya mereka daripada bimbingan. Nas'alullah as-salama. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Maka dari itu barakallahu fikum, kami pun mengingatkan kepada antum sekalian para hadirin kaum muslimin di setiap tempat, ya, baik yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan dari jauh, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan senantiasa betul-betul menjaga nikmat ini. Nikmat ilmu wal ulama yang tersisa ini. Ilmu yang bisa kita gali, ilmu yang bisa kita pelajari. Begitu juga selama kita masih ada bimbingan dari para ulama, disyukuri, ya, disyukuri. Maka ini adalah takwa Allah, ketakwaan kepada Allah menghadapi kematiannya seorang ulama, mensyukuri nikmat yang ada, ya, dan menjaga yang masih disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, ini bagian daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tafaqquh fid din, terus pelajari ilmu para ulama, gali ilmu mereka, ambil bimbingan-bimbingan mereka dari yang terkecil maupun yang terbesar. Karena dengan tidak adanya bimbingan para ulama, manusia pun akan tersesat sebagaimana binatang. Maka tidak ada lain kecuali kita mendoakan beliau. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan beliau tempat yang tinggi di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau di surganya. Dan juga semoga Allah Azza wa Jal memberikan keikhlasan terhadap mereka-mereka yang ditinggal daripada sanak keluarganya dan juga salafiyin secara khusus, ya, ahlus sunnah wal jamaah fi kulli makanin, dimanapun mereka berada, ya. Maka bukan bagian daripada takwa Allah Subhanahu wa taala tadajjur, yaitu merasa marah sedih yang berkelanjutan, ya. Wajib bagi kita untuk mengingat kebaikan-kebaikan beliau dengan mengkaji tulis kitab-kitab beliau, karena beliau pun juga termasuk yang punya banyak muallafat, ya, punya banyak tulisan-tulisan yang bisa kita pelajari dan kita mengambil istifadah daripada tulisan-tulisan beliau rahimahullah. Dan mumayyiznya tadi ada dalam kitab-kitab beliau. Kita bisa dapati, kita bisa jumpai dari yang terkecil, termasuk syarah al-usulul thalathah, penjelasan daripada kitab thalathatul usul yang lebih tinggi daripada itu. Ya. Begitu juga kitab-kitab hadis, ya, syarah sahih muslim. Ya. Dan banyak lagi tulisan-tulisan beliau rahimahullah. Bukan bagian daripada takwa marah murka atas kematian seseorang, namun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ikhlas dan ridha di dalam menerima ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau bersikap ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, keumuman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di masa itu. Sebagian mereka tidak menerima, sebagian mereka menangis yang luar biasa. Maka beliau pun radhiyallahu an, yang dijuluki sebagai sebaik-baik manusia setelah para anbiya, tidak ada kebaikannya melebihi daripada Abu Bakar Siddiq. Ya. Man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa'alam anna Muhammad qad mat, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, barang siapa yang menyembah Allah azza wa jal, ketahuilah bahwasanya Allah itu hay, Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Ya. Ini adalah sebaik-baik contoh bagi kita. Maka teruskan perjuangan daripada para ulama'ul ummah yang telah wafat. Dan jagalah mereka-mereka yang masih hidup dengan mengambil arahan mereka, mengambil bimbingan mereka, sampai Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka dan Allah wafatkan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kami, antum sekalian dan beliau rahimahullah, sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas setiap kesalahan kita. Ini mungkin sedikit sekedar informasi tentang wafatnya guru kita Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembacaan kitab Al-Adabu Al-Mufrad. Tayyib, sebelum kita beranjak, mungkin ada yang menghafal, angkat tangan yang hafal hadis sebelumnya. Naam. Man yahfaz? Satu. Tidak ada. Arman. Tayyib, dua. Sudah cukup dua. Fadal, antum dulu berdiri. Bismillah. Wa kullukum mas'ulun an ru'iyatihi. Satu. Satunya tidak apa. Baik. Fadhal, Arman. Ala baiti zawjiha wa hiya Ismail. Ismail شبابة فظننا أن اشتهينا أهلنا فسألنا عما تركنا في أهلنا فأخبرناه وقال رفيقا رفيقا رحيما وقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم فليؤذن لكم وليؤمكم وليؤمكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. طيب sedikit murajaah tentang berawi ya, karena waktu kita tersisa sekitar 15 menit ya. Kita baca sebentar lagi satu hadis karena ada kesamaan. Taib. Dalam hadis yang pertama dari bab ar-rajul ra'in fi ahlih, di sini terdapat seorang perawi yang bernama Arim ya, yang bernama siapa? Arim. Ada yang tahu siapa Arim? Siapa? Naam. Baik. Kemudian pada hadis setelahnya di sana terdapat perawi yang bernama Ayyub. Ayyub siapa di sini? Ayyub siapa? Ayub bin bin siapa? Hisham bin siapa? Ayub bin siapa? Bin Kaisan. Nah, Ayub bin Kaisan As-Sikhtiyani yeah. Selanjutnya qala al-imam al-Bukhari rahimahullah babul mar'atu ra'iyatun. Bab selanjutnya adalah seorang wanita juga ra'iyah, juga bertanggung jawab ya, dia punya sebuah amanah yang harus dipegang ya. Jadi sangat pas ketika pada pertemuan yang lalu beliau meletakkan bab seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas keluarganya, namun termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga memberikan amanah kepada seorang wanita ya, kepada seorang wanita. Qala haddatsana Abu Yaman ya. Berkata di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah Abu Yaman. Abu Yaman adalah Hakam bin Nafi' Al-Bahrani. Ya, Hakam bin Nafi' Al-Bahrani dikenal dengan siapa? Abu Al-Yaman. Thiqah terpercaya, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala akhbarana Shu'aib ibn Abi Hamzah. Telah memberitakan kepada kami, kata Abu Yaman, Shu'aib bin Abi Hamzah. Ya. Namanya Abu Hamzah adalah Dinar. Jadi beliau ini adalah Shu'aib bin Dinar. Ya. Abu Bishr. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan pujian kepada beliau, kata beliau, beliau ini adalah al-imam as-siqah ya, mutqin, seorang imam yang terpercaya dan mutqin di dalam hafalannya. Beliau juga dijuluki al-hafidh. Qala ani Zuhri, qala akhbarana Salim, dari Az-Zuhri. Berkata Az-Zuhri, qala akhbarana Salimun, ya, telah memberitakan kepada kami Salim. Salim di sini adalah Salim bin Abdullah bin Umar ibnul Khattab, ya. Jadi dia adalah, beliau ini cucunya khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar adalah anaknya Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar ibnu Al-Khattab, Abu Uthman, ya. Abu Abdullah, yang menyatakan Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman, ya. Allahu a'lam. Thiqah, ya. Qala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, maksudnya beliau pernah mendengar Rasulullah menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu ra'in, setiap kalian itu mengemban amanah, mengemban tanggung jawab, ya. Dan setiap kalian itu akan ditanya tentang ra'iyahnya, tentang apa yang kalian diberikan tanggung jawab atas mereka, ya. Wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam juga ra'in, seorang imam juga bertanggung jawab. Mereka pun mengemban amanah dan dia akan ditanya tentang rakyatnya, tentang masyarakatnya. Warrajulu ra'in, dan seorang laki-laki pun juga bertanggung jawab, fi ahli, terhadap keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang wanita juga bertanggung jawab, fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Dan ini adalah syahid. Wal khadimu fi mali sayyidihi, dan pembantu juga akan bertanggung jawab dan akan ditanya tentang itu atas harta tuannya. Ya. Sami'tu haula anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan saya mengira Nabi SAW menyatakan, warrajulu fi mali abih, seseorang juga bertanggung jawab atas harta bapaknya, ya, atas harta bapaknya. Maka dalam hadis yang mulia ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Afwan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ingin menjelaskan, ya, ingin menjelaskan tentang manusia yang diberikan amanah dan tanggung jawab atas apa yang mereka diberikan tanggung jawab atasnya. Ya. Adapun fawaid daripada hadis ini sudah kita bahas. Ya. Pada beberapa hadis yang lalu sudah kita baca. Ya. Namun di sini terdapat tambahan mungkin pada potongan al-khadim fi mali sayyidih. Seorang pembantu juga bertanggung jawab atas harta tuannya. Dan ini pun mungkin secara garis besarnya sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya. Begitu juga seorang laki-laki juga bertanggung jawab atas harta bapaknya. Bagaimana tidak? Artinya dia akan ditanya, kurang satu rupiah daripada harta bapaknya, maka wajib bagi sang anak tersebut bertanggung jawab, ya, karena milik bapaknya bukan milik dirinya. Sebaliknya, harta yang dimiliki bapaknya dan orang tuanya adalah harta yang dimiliki dia adalah merupakan harta milik orang tuanya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu punya bapakmu, ya. Maka harus lebih berhati-hati di dalam mengemban amanah yang diberikan oleh bapaknya berupa harta. Maka intinya hadis ini beliau ingin berdalil seorang wanita itu juga bertanggung jawab atas rumah suaminya, yang mengatur kebersihannya, yang mengatur dapurnya, yang mengatur anak-anaknya yang ada di rumahnya. Diambil dari potongan hadis ini yaitu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Nah, ini intinya daripada hadis ini. Adapun sisa daripada pembahasan sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Qala babu man suni'a ilaihi ma'rufun fal yukafihu. Bab selanjutnya itu kita telah keluar dari bab al-mar'ah ra'iyah kepada bab yang lain, yaitu bab barang siapa yang membuat kepadanya sebuah kebaikan maka cukupkanlah. Maknanya cukupkanlah yaitu balaslah dengan setidaknya yang cukup, ya. Bahkan ketika kita mengambil firman Allah, idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha. Maka kita diperintahkan ketika diberikan salam maka balaslah dengan yang lebih baik, ya. Dengan yang lebih baik. Nah, begitu juga kebaikan, ya. Salam adalah merupakan kebaikan dan doa. Maka jika bisa kita berikan yang lebih baik maka afdal. Atau setidaknya fal yukafihu. Setidaknya kita berikan yang cukup dan pas pantas, ya. Cukup, pas dan pantas. Qala haddatsana Sa'id ibn Ufair. Telah berkata kepada kami, yaitu kata Imam Al-Bukhari, Sa'id bin Ufair. Sa'id bin Ufair ini menisbatkan diri kepada kakeknya karena nama bapaknya adalah Katsir. Jadi beliau adalah Sa'id bin Katsir bin Ufair, ya. Abu Utsman Al-Ansari itu maulahum, bekas budaknya kaum Ansar, ya. Abu Utsman Al-Ansari. Ya, tentang beliau manusia pun berselisih, ada yang menjarah beliau, ya, menganggap bahwasanya hadisnya lemah, ya. Ada di antara mereka juga yang memberikan pujian, ya, memberikan pujian terhadap beliau. Namun hukum asalnya al-jarh mufassar, ya, ketika itu dijelaskan tentang kesalahannya itu muqaddam, ya, lebih didahulukan daripada ta'dil. Lantas kenapa kok Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis yang beliau riwayatkan? Ya, sekali lagi mendudukkan hadis bukan seperti yang sebagian kita bayangkan. Ya, pokoknya sebagian santri yang mungkin baru belajar memahami ini, pokoknya ada yang menyatakan lemah karena ada jarahnya maka tidak bisa diambil hadisnya, lah. Bukan demikian, ya. Ya, para ulama melihat yang pertama masih adanya sebagian yang lain yang memuji, ya. Walaupun hukum asalnya man 'alima hujjatun 'ala man la ya'lam, yang tahu adalah hujjah daripada mereka yang tidak tahu. Artinya mestinya yang tahu tadi menyampaikan ke yang tidak tahu tadi. Mungkin tidak sampai kepada mereka. Dan juga mungkin bisa jadi hadis ini diriwayatkan pada jalan yang lain, ya. Pada jalan yang lain. Maka karena banyaknya jalan maka naik derajat hadis ini menjadi hasan. Atau mungkin hasan li ghairi, ya. Jadi tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu kemudian kita menghukumi hadis ini. Oh, ini lemah, dhaif katanya Imam Fulan, lantas kita buang sama sekali, tidak. Ya, bukan demikian. Maka dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan ilmu. Namun yang tidak diragukan tentang beliau yaitu Sa'id bin Ufair ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau adalah alim bil ansab, yang betul-betul memahami ilmu nasab. Ya, ilmu nasab yang menjadi motivasi, ya, kenapa sebagian ulama, ya, mereka kok meletakkan perhatian terhadap ilmu nasab, ya. Padahal di sana menurut sebagian orang, ya, menurut sebagian orang dianggap menjadi apa? Menjadi hal yang akan menyebabkan sebagian yang lain untuk ta'assub bi al-ansab. Mereka ta'assub asobiyah terhadap nasab. Pokoknya kalau bukan dari nasab ini tidak mau. Ya, bukan begitu, ya, bukan begitu. Pendorong daripada yang seperti ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, yang mungkin nanti akan kita lewati. Biiznillah. Ya, ta'allamu ansabukum. Pelajari nasab-nasab kalian. Ya, litasilu arhamukum, untuk kalian terus menyambung silaturrahim. Ya. Karena memang memutuskan silaturrahim ini adalah sebuah amalan, ya, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, terancam mereka. Min kabair adzunub, termasuk dosa besar yang amat sangat berbahaya, ya. Oleh karenanya sebagian mereka melihat lebih condong untuk mempelajari ilmu nasab, bukan karena mendukung sebuah asobiyah, tidak, namun dalam rangka menerapkan apa yang telah kami sampaikan tadi, ya. Qala haddatsani Yahya bin Ayyub, ya. Kata Sa'id bin Ufair, telah berkata kepada kami Yahya bin Ayyub, ya, Abu Abbas Al-Ghafiqi, ya. Beliau adalah muftinya Mesir. Muftinya apa? Muftinya Mesir, ya. Begitu juga keadaan beliau yang tidak selamat dari jarh sebagian yang lain. Ya, jadi ada dua orang di sini yang dibicarakan oleh para a'immah, ya. Bahwa beliau pun dianggap dhaif. Namun Al-Imam Adz-Dzahabi memuji beliau, ya. Imam Adz-Dzahabi memuji beliau. Baik, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan kembali pertemuan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.